masalah, curahan perasaan dan humor. Oh, ala kasus jangan anak-anak baik ya. Curahan mor, curahan perasaan dan humor, dua cerita maning kanggo panjenengan sedoyo nggih. Sing kira-kira pada dua kuping, ayo pada disangar bareng jajal. Oke, nyong cerita Kang. Ceritane tentang arisan RT Kang, nggih ya. Nanggo arisan RT iki cerita-ceritane. Lagi pada mangan-mangan kayak gue ya. Bagaimana pembahasannya wis rampung sih ya. Bahas gawe kapura, rampung. Bahas gawe selokan, rampung. Bahas kerja bakti bareng esok nangaring dina minggu, rampung ya. Kita di akhirnya arisan RT yang menyepakati acara berikutnya adalah makan-makan. Lagi pas nang acara makan-makan arisan RT gigi ya, gue lagi udah sibuk. Ada si jukuti piring, ada si jukuti sega, ada si jukuti labu-labuan. Pas pokoknya pirang-pirang lagi sibuk-sibuk. Lagi pas lagi rame-rame nih lagi sibuk-sibuk kayak, ada handphone money. Kayak ngapati nih gini, bayo, ayolah, ajak suen, jajan. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kayak pakai nyong mama kayak mama kayak. Udah kabarnya mak, aduh waras bok, selamat pasca. Oh mama kayak ya. Mama kayak mak. Berbeda dari sanerte rampungan aku urung. Dari sanerte nih urung rampung mak. Gimana lagi ini BM buat cara mangan-mangan kok nanti kok mak? Ya mamaknya lagi becer mak, lagi shopping. Ya anaknya tergabak kabe anaknya pak. Anak imam, anak puji, anak pepeng. Tergabak ini kabe nanyong pak. Lah bapaknya priwe ke sida terpilih jadi ketua RT apa ora ke tahun ke? Ke priwe? Bapaknya sida dadi terpilih ketua RT apa ora? Wah. Ketua RT digil tuh ano arisan RT bahas. Gak kura kok malah aku bilang ketua RT ke priwe lah. Jangan ngabur lah. Ora pak maksudnya nggak panjang diri kakun dadi ketua RT aja gendam. Ini masalahnya jangan warganya dewa kurang karu-karuan. Angga lagi jaluk stempel taja, angga lagi jaluk cap taja. Ala udah dremis-dremis. Matakan nasi gak wani semangka, ana sing gawane gedang, ana sing gawane gula kopi. Tapi anggar ketim nasene kon minggu ponan, jalan ngele ora patut. Lah winginane sik kemutan bok lagi minggu pon bulan wingi, anu kon ora bersih kuburan malah. Apa jare gak wae pacul, gak wae cakar, gak wae cikrak ora, malah pada gawane lele bakaran nang kuburan. Patut apa ora dijal pak, bulane jekelem lah. Anu angel-angel warbane wis oke manut mamake bae, kok iki kan terpilih dadi ketua RT aja gendam. Dewek mau mulia lho, dewek kan ngomong si suge, akeh duite. Wah, itu ya mak ya. Ya, ya harus malu turma makai baik. Pokoknya nggak bapaknya terpilih jadi ketua RT, aja gelam pak, menan yakin. Ya, wis, beres lah. Oke, mamake becer tuh apa? Nah, gue mau pak, ini mamake telpon pancen anwar, jaluk izin ngaruh ramane. Ini kan cerita-ceritanya mamake lagi nang supermarket, nah. Dagangannya pak, dan masya Allah, pokoknya janji dewek bisa tuku barang-barang senangarin supermarket, ya pak, balik ya. Tidak baik, tangga-tangganya saya langsung pada ngingut tuyul. Pada kepingin sih, tapi ada duit, akhirnya ngingut tuyul. Gak karena aku sih, Umri, Pak. Ayo, Pak, kek. Nyong mungkin tas dalam tas, Pak, ya. Nyong tas dalam tas, tas kulit apik banget. Tas tang kulit kacang, Pak. Regane kurang 500 sempok lah, yakin. Regane kurang 1,5 juta, tok, Pak. Dan murah banget, yakin. Ini tas kulit asli, kek, Pak. Kan kulit kacangnya yang Malaysia ke Singapura warna-warna tukulah ya pak ya, mama ke tukulah ya is gampang bayar we bayar ngono sing bener pak bayar we bayar asyik suan pokoknya tuh bantuku hahaha 1,5 juta siapa lebet ledes ya hahaha ya pak terima kasih pak genyong terus miki ya terus ngeleng anu pak gelang gelang emas we tang emas gapain ini we pak pang emas jaremungnya ukurannya 15 gram anak tulisannya api banget yakin pak tulisannya curan mor pak gue mbok gue regane kurang juta tok pak menan ke tuku lah japan jang mamake lah jang gue udah tahun pak lah please pak tuku pak lah jangan api bati langsung mau dituku bong pak kurang juta tok regane kurang juta kurang juta pak tuku bayar tuku bayar mak salah atau kurang juta bepo supin putrin. Apa maning mak? Oke, okay, iya anak, anak maning mak. Nama kita sedalam kelambi ya, kelambi apik banget. Kelambi kok anak tangane, anak sirahe, anak sikile pak. Jangan warnanya abang apik banget pak. Gue patung bu, cah. Gue sih ngedol kelambi netro, orang-orang patung-patungnya. Hahaha, gue ya. Tapi jangan apik banget pak, regane kok telung juga cok, yakin lah. Tuku ya pak ya, dan tuku lah itu anggar arisan isin mamake pak. Nggak lagi kondangan apa maning cokan jarwarui nang nini bau lah can tuku pak ya tuku lah please pak temenan yakin ku can bapaknya ganteng banget yakin kaya uspoi kaya Jonathan Frisi pak lambemu pilar kanek 3 juta pak lambenya pak 3 juta tok tuku be tuku bayar bayar be bayar bu alah tempat 3 juta bekon jadah kebahas tuku bayar ngarah romborosir apa 5 truk sandrape bayar be bayar. Apa maning kon jaluk emak? Eh bapak eman teman ya? Ya eman dong, wong bapak edu. Kafe lu, lu kafe lu. Apa maning? Ya, pak, anu ke, niki ya, lagi pas lembar melebu ya, lembar melebu kan nang pintu masuk ya. Anak pameran motor pak, jan modelnya apik-apik pak yakin. Tuku cici pak ya, jan. Gua anak dewek ke pak, anu si pepeng ke si barep ke si sekolah STM. Pasangannya sekolah STM masih ngepit bahaya ke gemien. Melasih pak ya, tuku nasi cici ya, montore ya pak ya. Ini mulai jutaan kok pak montore yakin pak, anu apik pak yakin. Tuku cici pak ya, tuku cici lah. Nung isin, nungan jomunan tangga-tanggane. Gane, jana melasih temen. Bojane kaki cokro, jari pegawe. Gane, anake, uli sekolah numpak ngepit. Aduh, jantung isin pak, tangga-tanggane pak lah. Tuku cici montore ya pak ya. Ya, ini mulai juta iki lah pak. Jangan berbayar. Lah kok duitnya bapak kenteng? Boleh maning. Aja khawatir karo bapak ke gua ke maning nang kono nang kon. Toko apa maning nang kono dagangane? Eh si anak pak, anu mobil lah. Dewek kan urut mobil ya. Kecan anu lah. Masa ngane tangan dewek kayak kaki sarno. Wano tukang jahit beda mobil gane. Masa dewek sing dan pegawai orang ada mobil pak. Tukulah ya, tukulah, tuku mobilnya pak lah. Kan ukur 150 juta tok mobilnya. Bayar be bayar, bayar be bayar, bu, bayar be bayar. Santai bae, 150 buru kan deposito ramane nang bang. Anu sanggawe bung kali balik kang kono ya mampir. Maring DKLH apa maring DPRD ya tuku dalan. Karo dalan sing gawe bae dituku, aja mobilnya tok. Wanu 150 juta kok main-main karo nyong. Wis bayar we bayar tuku telu mobilnya. Dalane tuku ngara 500 kilo. Kira-kira kan kene Budul Bandung. Dalane dalane daerah tok ora sing nguling liwati. Wis sana apa maning, wis apa sing notok apa, isi orang sing lebih larang maning apa, tanu guane barangnya nang kono apa. Ana pake. Nyomeke di atas macan nang brosur ya, ana informasi kreditan rumah, Pak. Regane 200 juta, Pak. 200 juta? 200 juta, Pak. Bayar bayar bu, bayar kabelan bayar. Mobilnya juga kanten. Umah lebih apik, lebih ambak. Umah dewek sing ciki ya. Oh, kandang darah baik. Kantong tangannya dewek anak kijuan jangan sembuh karo darah tuh nih. Oh, kandang darah baik anak kantong men. Bayar baik, bayar bola cak suwer. Bayar baik, bayar baik. Bayar baik, bayar baik. Tuh kabe kebak. Tuh kabe. Pak anak IG nyongat konungun pak jakin pak aduh janyong panten beja dari bojo kaya Rika pak wis apa? Wis pak IG bapak nyongat turun pak ya pak ya matur nungun pak jakin pokoknya salam terindah buat anu bojo putar sayang. Assalamualaikum. Salam. Oh alah. Apa-apa kena ngerbong wadon dan dunia baik karpe ya dunia baik. Weh dulur-dulur nyun sewo kena singgati apa orang ini HP ini siapa ini HP ini siapa ini mingi moni tekangkat nanyong ini mingi. Eh HP ini nyung oh HP ini Rika. Oh alah HP ini bau nih ya. Nyun sewo ini kakek bau. Iki anu moni bae orang nasi ngangkat di nanyu tak angkat bae kan ini bojone Rika kita telpon jaluk kapas ngora gue nanyu tak iya nih bae hahaha.